Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wassa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh nempal ing majelis pengawasan menika. Mugi-mugi yen kita sami sesarengan dari akan pengawasan menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mungkin-mungkin yang jadi kita sami ngaos saketa nanti ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Merasakan mereka mampu kita sami sarang-sarang maos doa kados biasanya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ati rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Fahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Tasih wonten hubungan kalian soal qabdu kalih bastu. Niki nek tiyang sing pun ma'rifat. Niku jane pun mboten mikir aku ku arep diapakno karo Gusti Allah. Apa aku arep dibastu, apa aku arep dikodu, apa aku arep difanakno, apa arep dibakokno. Niku pun mboten dadi urusan bagi wong sing makrifat. Sing dadi urusan tangga. Nek aku engko dikodu, iku sing kudu tak lakoni apa? Lek aku dibastu sing kudu tak lakoni apa? Lek aku sing dadi fana, terus aku kudulah apa? Lek aku dibakok, aku kudulah apa? Lah niku malah kuatir mergi nalika wong niku sing sering menungso niku biasane lek dalam suasana jembar niku ora patek tata krama. Wong Jawa biasane ngarani ngelamak. Ngelamak. Lek urung patek kenal biyen sopane ra tau. Mulai orang patek kenal kadang-kadang malah sopan. Yen dhewe sik urung patek kenal wong sing ngantene anyar sing men biyen, Pak. Ya isih basa bare. Nggih ta? Itu basa ibu basa karo bapak-bapak. Bapak-bapak basa karo ibu isih sungkan. Ibu sing wis duwe anak siji loro niku. Ora ana sungkan-sungkanan. Apa ta mergo wis sering kumpul sak kemul ngono lho piye? Terus bali orang anak bosone itu hilang. Nah, jadi anaknya bareng meniru gak boso. Ini ku karena suasana bastu. Suasana tak terbatas. Jadi suasana sing dirasakno wong nalika mboten enten batas aturan-aturan. Kaya-kaya berkenaan aturan itu biasanya terus lama orang gelem ngelakoni aturan, padahal justru nalika wong niku wis jembar niku kudu netepi tata krama. Mula dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah saterusipun dawuhaken al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wala yaqifu ala hududil adabi bil basti illa qalilun. Al arifuna ta'i pira-pira wong kang padha ma'rifat iku idza busitu tetkalane dibungahaken sapa arifun iku akhwafu luweh kuatir minhum saking arifun ida kubitu tetkalane dikobet disusahakan sapa arifun. Cara jawane wong ma'rifat niku timbangane di kob di bastu di jembar no? Niku luweh seneng di kobu orang kok luweh seneng no? Bahasane tenriku maknane nalika wong ma'rifat niku nampa kajembaran saking Allah niku kekhawatirannya lebih tebal daripada ketika di qabdu. Mergo lek dibastu niku jenenge gak dipagri. Bebas. Kon milih-milih dhewe. Ya niku wong milih niku lha. Malah bingung kok. Kon milih-milih dhewe kok lha. Lah karuan lek arek sing. Jarana. Rene ora kok lek karuan. Nek sing tanggung jawab. Iya. Lah wong sing wis kenal tenan, kenal teng Gusti Allah. Niku nalika dikai kebebasan malah bingung. Engko gek salah. Lah engko gek salah. Bukan milih kok gak cocok, milih kok gak cocok. Ya biasane niku kebacut wong dibastu niku kebacut. Mboten tok apa. Niku sing dikuatiri kok. Walayaki pulan ora kumandhek ala hududil adabi ing ngatasé batas-batasé tata krama fil basti ing dalam suasana jembar sapa illa qalilun kejaba wong setitik. Mergo setitik banget wong sing dalam suasana bebas ning tetep tata krama. Sing katane nari kau dikei kesempatan serodok penak sidik okay. Toto kromo ni ilang iya yeah. Nah kok gimana tempatnya wong nari kau enten rosok alah pak yai gak ning dalem paling enten rosok ngoten bawon santri ini udah digar jam ini kiai bareng dirontoki ya okay. Yo niku krana napa nalika mboten enten kiai niku kan enten rasa bebas. Rasa bebas akhirnya malah ngerontoki jambine kiai. Lah beda lek Pak Yai teng dalem terus. Nalika Pak Yai teng dalem terus niku justru malah santri-santri niku tata krama. Ngliwati bancik sing kira-kira ning ngarep latare Pak Yai. Ora wani lek gak kuplukan. Lagi ngoten, mergo rumah soleh Pak Yai tinggal. Niku setitik sing tetep netepi tata krama niku setitik. Lah kok ngoten niku napa to sebab? Innama istada angin pestine dadi abot apa khauful arifina rasa wedine wong sing makrifat fil basti ing dalem suasana jembar iku. Oh, kabare teng mburi. Ma lam yastadda. Ma lam yastadda. Selagine ora banget apa khaufil qabdi ing dalem. Suasana kabdi. Iku mingki bali mula amatihi saking arahe oleh nyocoki bastu nyocoki lihawa angkusihim mari kesenengane nafsune arifi digawek wau malam yastadda fil qabdi motor digawek terjemah sing dawa innama istadda angin pestine jadi banget apa khaufu arifina wedine wong sing makrifat kabeh fil basti ing dalem suasana bastu malam istadda maneh iki dadi mazaida malam istadda soal apa ora kaya oleh banget apa khaufil qabdi ing dalem suasana qabdu iku mingki bali mula amatihi saking arae nyocokine napa bastu lihawa alkusihim maring hawa nafsune angin bikhilafil qabdi lawan nulayani qabdu beda lek qabdu. Wong niku lek dikaei kesempitan, dikaei peraturan, dikaei aturan-aturan sing sempit diperketat suasana, lha niku dadi malah tata krama. Ora cocok karo hawa. Sing jenenge sumpek, sing jenenge rupek. Niku mesti gak cocok karo. Karo watek dasare nafsu niku. Mboten cocok. Kula sok-sok enten lho wong niku sing lampah sampaikan kadang-kadang rasa sumpek itu ditolak oleh fisik, fisiknya melok-melok nolak. Ya, lek ijen niku rasane sis, lek akeh wong dadi umuk. Lek numpak mobil pribadi ora mabuk, tapi lek numpak bis mabuk. Padahal cara gede-gedenan nggon gede bis. Kenapa sebabnya? Karena di dalam bis umum itu tidak ada kebebasan. Tak jane ngoten. Nek ten wong sing mabuk niku krana mboten bebas niku. Mriki gimana? Lek numpak bis ziarah wali songo ora mabuk, tapi lek numpak bis umum mabuk. Mergo apa? Lek ziarah wali songo kancane dhewe, tanggane dhewe bebas. Bas ku jembar. Ora patek sungkan ya. Gak ada kekhawatiran turu sak turu bebas ya kanca sak jamaah tapi lek kudu sumo ada tekanan ada kompi saking napa kok perasaan dhewe iki engko ndang dicolong dompet iki engko ndang disudet tasku iki engko ndang digrayak gawan engko ndang pas aku turu keliwat ya mudang wah itu atas kobdu itu aku akhirnya munek-munek mulanya jur gampang mabuk. Yo, mantap. Enten tiang itu yang penyebabnya mabuk. Krono secara kejiwaan renek kancane. Nek ora kancane gak mabuk, ngenten tiyang ora. Nek lunga, lunga karo bojone malah mabuk. Tapi lek men mantune melok lunga ning riku, sak anake melok lunga gak sida mabuk. Gitu, gitu kenapa? Nalika enek mantune, enek anake, enak putune pisan dan itu beban sehingga tentang putusan buatan terlalu beban akhirnya yang tembasku yang kasembar jadi kan di perkes ini lah terus mencatat metu dari utah ya. Lah yang merkes ini apa rasa lah rasa itu nah ini kok dibasku biasanya orang ini terlalu lama terus malah tidak mau duduk manis mereka rumah saya sakbis itu kalau Dewi Kabeh gue boleh ngolah melaku mau gak duit perasaan orang duit totok romo apa? Oleh sebetulnya gak ada pengumuman lewat karaoke anu sinten yang badai nyanyi monggo ini anu walah terus nyanyi digiat nenek koncone tunggu bareng ora dipikir. Malah ilang kesopanane. Lah beda lek pas kudu suasana sumpek akeh wong teng bis iki. Pemene ndak akeh sing gandul tangane apa. Gredet teng tengah dungadeg-adeg ngaten. Jenengan mesti dadi wong sopan. Arep biayaan yo ora pantes. Nggih. Lah bagi wong sing wis makrifat tenan teng Allah. Niku cara beban tanggung jawab e Allah. Niku luwih enteng nalika dikobu daripada di bastu. Mergo nalika di bastu hawa nempet nafsu aja sampai kaduk ora duga. Niku ngekangi luwih apa. Tapi lek dikobu ora usah dikekang, sudah terkekang dengan sendirinya. Ini ku teori teori pengendalian diri kan? Orang kok teori enak-enakan diri lek teori enak-enakan diri ya lu seneng sing bebas ya lah ini teori pengendalian diri betul-betul. Akhirnya apa? Secara kecerdasan rasa wong sing makrifat itu iso tertawa di dalam tangisan bisa menangis dalam tertawa kegembiraan nanti kok akeh wong seneng dia malah susah. Kenapa? Wah, dia akeh wong lali. Susah. Tapi lah akeh wong susah, dia malah seneng. Nah, ya ngono. Gak ngono kapan ya mlebu jalah ngono to. Malah ada sing duwe terus. Kiai ini sing ahli nata ati sosok duwe terus muga-muga krisis terus. Wong-wong duben isi wosa mereka ada orang krisis gak isi wosa terus moro-moro gampang no karo Gusti Allah sembarang kalir ditok no malah ketir-ketir wah ojo-ojo ini kok nyengkak no kiamat mereka kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu aqalaha sesudih yaumaidin tuhadisu akhbaroha faqalal insanu wale kurang idha zulzilatil ardu zilzalaha nalikane bumi wis gonjang ganjing zulzilat langit kelap-kelap kaya arep utuh sampai sing ketok kaya lirik ginjange apa dari pinjang yang katit itu kaya obaya manuk emprit menculit itu orang kolai orang saya itu lah ngumpulin manuk emprit bila zulzilatil ardu zilzala wakrajatil ardu apalah isine bumi ditok lo kabeh minyak macam-macam metu kabeh aspal metu kabeh rupanya dieksploitasi oleh manusia sampai sawah sama sini niku jatah pitung wulan agak metu niku disengkak nih telung wulan pisan metu niku jenenge akhrajatil ardu athqalah. Lho iki nyatane orang muda tentrem muda gonjang ganjing. Nggih ta? Enggak gonjang ganjing. Akhirnya terus faqala al-insan mala terus iki enak apa ini panen muda eh? Hasil bumi metu kabeh lha kok panggah gonjang ganjing lho iki enak apa nes yauma idzin tuhadisu akhbar ya ning jene dina kuwi bumi kuwi arep nyeritakno keadaan sing sak bener. Gitu? Pol-polane terus iki. Bama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pol-polane kok jane wong arep dibuka kabeh arep Gusti Allah sing elek ketok eleke, sing apik ketok api. Sapa sing bener-bener dadi kawulane Allah gonjang ganjing ya tetep ngamplok, tentrem ya tetep ngamplok. Sapa sing namung ngamula ning gone suasana penak, dhek dadi kawulane penak. Sapa sing ngamula ning gone suasana gak enak, agek ndingkluk berarti dhek dadi kawulane gak enak. Lek sak titik ini hati ini wong niku duwe keapian terhadap Allah dek ya arep ketara sak titik ini wong duwe keraguan terhadap Allah ya arep ketara ketara mereka panjang berkira tiga ukuran penghasilan bumi yang bisa dirasakan petani itu tidak menjadi jaminan tentrema petani semenogo omo sing merak petani belum tentu mengakibatkan susahe petani tergantung petani ini duwe sarwan apa duwe khairan. Lek petani ini duwe khairan rupa keimanan sing tenar terhadap Allah ya tentrem ora mergo salahe ora mergo omone suwalike wong sing duwe sarwan keelekane ati senajan panen ya panggang susah apa meneh ora panen. Ben, ini tambah teman. Mergo pancen sing disembah niku. Wong ngene iki video niku. Nalika di bastu dijembare bagi wong sing ahli makrifat malah susah. Mergo tondo-tondo arep enek gonjang ganjing. Tapi lek kok wis tanteng-tanteng dulu perang, dulu perang. Wah, iki lakone wis arep iya tak, sama nanti dulu wayang wayang itu isi tenang-tenang, akeh bimbingane akeh kanune cik suwe ini cik suwe suci ada goro-goro lakan bujuan barangan kok terus goro-goro malah sing metu tukang guyon oh dilukas perangnya lu temen jadi Semar ini lek metu, Bagong metu niku bar niku arep perangnya tambah nemen. Mergo simpenan soal sak dungu goro-goro ini dereng terselesaikan. Tapi lek wis tanteng-tanteng duduk-duduk perang, duduk-duduk perang, duduk-duduk perang. Wah, itu wis mendang bar. Oh, akon sing asli arep ndang menang. Wis berkudara arep joget. Mulane yo bagi wong sing ngerti, arif dikom dua kaya perangin ini orang gak susah gak terlalu khawatir mereka dengan ada proses kodu akan suasana sing gak menentu invest rata warna nandur rata cocok karo ujume udan ini akan sing salah monso beda no disin konco disin musuh rata gendah lek didelok ngakune padha islame iki ya kanca tapi lek didelok kelakuane ngene kok kaya musuh ngene ta akeh ora bedakno lho nah nek niku sing sampean dadi patokan berarti dudu Allah sing sampean nggo patokan mesti bingung tapi lek sing dienggo patokan niku Allah mboten masalah Wis pancen lakone ngene iki bisa landawene penak. Lah ngoleh-ngoleh gelis. Nggih, tapi lek ora ndang wah lara liwat ilmu ekonomi. Bagaimana bisa selesai ekonomi sudah porak-poranda kayak gini? Berapa tahun ini bisa selesai? Belum nanti ada lingkaran setan. Anane ekonomi kok iso banget lek ana akeh wong titip duit ning kene. Lah, monggo wong gelem titip duit kuwi ngenteni lek aman. Monggo gak aman-aman. Lah monggo bisane aman kuwi lek ekonomine wis banget, wong wetenge waras tentrem, kuwi aman. Lah terus kapan? Wah, bingung. Mesti bingung. Dari satu sisi itu kebingungan karena apa? Hanya melingkar-lingkar pada tataran suasana gaweane Allah. Mengapa tidak langsung mengenal Allah? Nah, mengenal Allah dikodhu ngono beneran. Beneran sik iki ndang bar. Ini pokoke blas-blas ana buta cakil teko wae wis meh iki ana anu butane teko lho biar-biar terus dilukas perkadoran joget. Wis kono karek dindun bayaran. Ya ta? Ninge yo kene lah piro sing dene lah piro. Tepak. Jadi pemahaman-pemahaman ngene iki kadang-kadang kula panjenengan mboten paham, mboten tok niku. Mereka napa sing dadi incerane ati mboten sami kalih wong sing mari. Nek mari pati sing dadi incerane ati soal Gusti Allah ya. Aku iso tata krama apa. Kama saya kulo kaya oleh bakal jauh bu ing mah sapa al-mulik mu'alliku syekh Ibnu Athaillah. Nek mengke bagi enten-enten penjelasan mari soal qabdu bastu kula. Mula kaya khaufuna mongko padha wedi sapa arifun. Padha wedi kinaide nalikane iki dibastu. Min rujuihim saking oleh mbaleni. Sapa wau? Mbaleni. Balenine makrif mak awang ahli makrifat. Baleni ilahi maring bastu. Wa dzauqihim lan oleh ngrasakne wong arek ahli makrifat ngrasakno litok menufusihim. Maring rasane nafsune arifun. Mboten wadah wong dhek riyadhah ya ana yahene iki dalam rangka mekek nafsu. Lho mboten lho mboten. Lah kok saiki kalau bisa dikek kelonggaran kejembaran sing nafsu itu terus ikut berperan. Jadi kita balik nih. Mana wedi? Wedi apa? Wedi balik. Nafsunya tak terkendali lagi. Mudah. Akhirnya nafsunya kok ngerasa noneh enak di kayak kebebasan. Oh, orang kau pertama dia nurung lebu. Nah, wale kelontak lantu, kelontak lantu. Kayak uang kuliah, mek cuti. Dah bungsu cuti terus nyambut gawe, roh nek mate nyambut gawe. Wegah kuliah. Lah iso gak kuliah. Sakjane karek skripsi tok ora dadi barbarne. Sampai di DO karo sekolah. Drop out wis gak iso terus. Iku jenenge aktor ditolak oleh Allah. Jadi nalika dibastu mung gak malah ditolak. Mergo nalika dibastu kebacut ora ana nganggo tata lah, pun seorang tokoh kromo mana? Diusir saking ngarsane Allah. Dan wa fi dzalika lain dalam mengkono mengkono ngerasa no nafsu orang ngerasa no kehadirane Allah. Wa fi dzalika lan iku tetep ing dalam mengkono mengkono tok menufus aktor du tawi ana pengusiran. Wa qad kataba lan teman-teman wis kirim surat. Sapa Yusuf Husain Yusuf bin Husain Ar-Razi. Syekh Yusuf bin Husain Ar-Razi. Kirim surat ilal Junaidi maring Syekh Junaid radhiyallahu taala anhu. Lah kirim surat ya. Wa azaqaka tok manafsika fa innaka in zuktaha latahuku ba'daha khairan abada. Di sini surat itu sitik lo tentang wa azaqo mugo-mugo orang ngincepaken sapa Allah ka ing sira orang ngincepaken tok manasika ing rasane nafsu sira mugo fa innaka mongko sak temune sira iku invukta lamun ngincipi sapa sira ha ing nafsu lata buku moga orang bakal bisa ngerasa no sopo siro bakdah sa'usir roh rasane nafsu orang bisa ngerasa no khairan yang kebagusan abad dan selawase niku rumus yang dikirimnya kali sinten Syekh Husain Ar-Razi dumateng Syekh Junaid Al-Baghdadi tak dungak no weh moga-moga karo Gusti Allah dijogo tenan ora sampe roh rasane enake nuruti nafsu. Mergo sekali wong roh rasane enake nuruti nafsu, selama itu pula tidak akan mampu merasakan kebaikan selama-lamanya. Sujiku sakit ngati-atine. Sakit ngati-atine wong sing ahli marifat niku ngoten. Panjenengan nggih, ngoten to nggih. Wong niku sekali roh rasane enak ni, tidur ini sore enak ni, beragam. Contoh ni, ini secara kelakuan sosial sempun kelampah, kebiasaan yang menungso sempun kelampah, sing berkaitan kali soal kesehatan mawon, orang sampai soal kemarifatan itu, bagi sing wis roh rasane marifat. Saya ini sing soal sehat. Nalika masyarakat Indonesia dikirim dereng roh rasane bangsane kentaki bangsane noko panganan kaleng-kalengan Indomie, Supermie niku nandangi noko-noko lak nganteng nalika urung akeh sepeda motor, urung akeh mobil wong sugih pol sugih tak iso mriku mawon duwene sepeda ontel cilik nggih gasele tik walah niku mawon hebat-hebate jaman Pak niku lho niku kelakuane menungsa ndak tertib unggah-ungguh anak karo wong tuwa tertib bocah serobot gedhe sithik kok urung iso angon isin nggih ta nggih bocah niku manut gedhe sithik kok ora wani turu langgar isin lho bangsa sakniki wong kali Gusti Allah kaya dilepas sembarang kali renek pengen delok wong ayu enak pengen panganan enak pengen ngebut numpak sepeda motor anyar gampang randui duit utang butuh tuan ini nyawar apa kredit wani ya kredit barang wala itu akhirnya ternyata apa kemanfaatan yang tumbuh tidak ada khairan itu al khair itu definisinya al khair ini mayan fa'u lil insan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia itu jenenge khair. Napa to jajan? Sakniki sing terjadi lho. Ngorote kebutuhan apa ngirite kebutuhan? Wah. Wong kabeh wong akhir pengin penak. Isih cilik mawon. Apa pun dolanan kulit jeruk mbok montor-montoran. Jenengan piyambak wis wegah kangelan. Kesuwen arep iris-iris jeruk barang. Ya. Ala ditukokno motor dadi lak wis nang ning pasar. Sing penting ndang meneng. Mulai dari sikap ingin penak yang berawal dari materialistis masuk kepada hedonis. Wow, apa kuwi? Iki ngono kuwi. Materialistis itu artinya orang hanya berpikir tentang dagingnya saja. tentang tulang belulang dan kulit serta dagingnya saja, tapi bahwa rasa kemanusiaan di dalamnya enggak terurus, niku wong niku akhirnya golek penake jur sembarang instan. Instan itu di dalam stan, stan itu maknanya siap, siap dimakan, siap ini iwak kaleng, anu kaleng. Lama aku butuh diawet nih, aku awet aku butuh ada unsur kimia ini. Kimia aku ini masuk nih, fisik gampang rusak lah. Akhirnya ada orang yang gagal ginjal, liver, anu mergo sak rapet-rapet saringan. Ini aku sering di nyaring, gampang jebol. Ini dah, lelek saringan niku panjang sing dilebok dan niku panjang dasarnya wis bening. Buatin yang tenam pasir niku saringannya lah awet. Gak, nah ingat tu gak? Sama dua saringan teh. Terus yang sama lebok dan tentang saringan niku teh sing wis sorane orane ampasir, teh sing resik. Jadi niku saringannya yang awet. Gak, tapi yang sama sok dan tentang saringan niku yus ampase teh ya mlebu ampase nganu mlebu mriku niku lek dhewe jebol ya bener ginjel liver macam-macam ini dienggo nyaring panganan sing mambu racun ya tapi lek keseringan niku kan ngene ta suwe-suwe contone male kaya apa male ndamel gula abang niku lek jaman biyen dienggo ngakokno gula abang niku lek napa kulit nangka niku nggih napa pentile nangka babar kulit manggis apa napa pokoke sing bangsa alami-alami ngoten. Lah sakniki krana kena penyakit amrih gampang terus nganggo burak. Nggih. Lha moko burak niku dienggo nyimpen mayit niku ben ora ora bosok ngoten niku. Lha akhire wetenge wong sing ndira mangan gula abang sing enten burake niku lak terus mundak aku khususin. Mulane terus akhire sakniki wong akeh sering wetenge sebuah sing iki enom gampang ngurus. Karena pancen asale berawal dari semangat golek penake. Mlaku sak mlaku wegah njaluk numpak. Akhirnya akeh fungsi-fungsi saraf, fungsi-fungsi otak sing mboten diubah nih. Lah, boleh. Geli sentak. Niku jenenge lata zuku khairan abad. Wong niku lek wis ora rasane. Nah, niku kon ngrasakno sing ora enak. Wis wegah. Lah mau kok kebanyakan yang tumbuh manfaat itu sesuatu sing gak enak niku. Tukulane wit niku mergo dipendem. Lho ya. Lah nek wong kok wegah mendem yo gak tukul wite. Lah kepengen sing ora usah mendem tapi tukul yo imutasi. Ora usah nandur ning wis tukul. Lho ya, jenenge wit imutasi. Persis tapi plastik. Nggih. Niku malah kabusan. Kok golek penake, golek penake, golek penake jalan pintas. Pokoke niku mung dadi rumus. Wong niku anger roh rasane enak-enakan ya mesti ora bakal meraih celengan kaapian sing akeh-akeh. Wong kok wegah, bungkuk kok wegah, mesti gak iso sopan. Ini itu lagi, tapi lagi iso gelem bungko. Kan serasa sengsara tau bungko ni. Niku saya gampang sopan. Enggak ni, tak iso. Rumus, rumus kangge, kangge. Nopo konco kali konco ni tidak jadi ya. Seorang syekh dumateng muridipun, nopo konco ni pun pesen kau. Nah, saking menika, wa min tambah. Lan saking mengkono-mengkono panggonan. Panggonan apa? Keterangan tentang nek wis kadung nampa bastu kacumbaran iku tata kramane ilang. Ya tak akadu dadi penting. Ya tak akadu iku wong kiai kuno lek maknane dadi kukuh. Dadi kukuh niku cara sakniki maknane penting, maknane sunat muakat, sunat sing penting. Gilis ngoten nggih. Jadi maknanya ya takadu jadi penting alaihi mengatasi makrifat bidalika yang dalam mengkono-mengkono suasana bastu apa sing jadi penting al-mulazamatul adabi netepi toto kromo. Bagi orang yang ada makrifat senajan toh suasana bastu itu diterima, dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk netepi toto kromo. Wadawamul inkibat lan langgene rasa sumpek inkibat dadi mengkeret wal inkisari lan nelongso renyuh wong kula kaya ngeten kok dideleh teng mriku Gusti ngira malah wedi lah ngono kuwi angel wa zalika ta mengkono-mengkono netepi tata krama nglanggengno mengkerte ati nglanggengno nelongsone ati trenyuhe ati ngono kuwi iku amrun perkara asirun kang angel fi hadzal hal ing dalem tingkah bunga wong bunga kok kan mengkerte niku angel lha wong sing diadepi niku wong wedok sing mergo niru sembarang kalih niru wong kono wong kula nang mriko mergo saiki usume rok sepan gitu wah ini widok-widok dengan rok sepan numpak angkutan pedesaan jejer lho suasana-suasana ngono kok terus kongon mengkerap itu lagi hangat ya enggak ya dunia ini kucing dituki pedo kok terus kena orang ngabus angel lho ya senajan kucing harus dilatih kaya apa ae angel niku coba lek ketumbunan sing duwe niku enten nek pindang teng dhuwur meja kucing lek sak tengah tengok tengah tengok kok terus gak wani marah munggah niku kena sithik sing duwe lek ning WC ngene pencut terus langsung cetok ganteng teng dhuwur kuwi kok ilang lah niku nek kesempatan bocah wedok setengah udan medun bareng ke angkutan pedesaan delala kok ya bareng maknanya terus delala grimis-grimis lereng yang gerdu nah kalau orang kebawa kesannya ini tuh saya itu sekitar so, menit tanun gede wah tak jane kalau oleh basu ini baju orang makrifat jadi kodoh itu bener jadi wau lihat di pelan orang yang makrifat teman itu kalau baru basu kodoh kok bisa kodoh kodoh itu beban tanggung jawab yang abad kenapa? Netepi toto kromo dan wali dharika dan krono mengkono-mengkono angel namanya angel suasana ngono kuwi mau kok kon terus netepi orang lirik angel ora disawang iku mubazir disawang iku dosa jare lan kita tetep ki semune ngono iki kiai lho wale latihan ora isek kiai iku lan riado kan dol cilik ini kuwi isek petel sing ngono iki ya isek metu seturu mangga mbaje nangel layaki ku krono-krono angel mau layaki kumbanjur ora bisa mandek ala hududil adabi ngatasi batas-batasnya tata krama filbes ini dalam suasana jembar sopo illa kolilun kejobo wong sing setitik sing saged bertahan netepi tata krama niku setitik banget dan kamakola kaya oleh jauh sopo al mu'aliku Syekh Ibnu Athaillah Al-Mu'allif rahimahullah taala. Waqad tilalan teman-teman wis didhawuhaken, wonten unen-unen sing pun dadi umum di kalangan wong sing ahli tasawuf. Kif 'alal bisat wa iyyaka wal ibisat. Niku cara diterjemah cara Jawa sing penak, iso rumangsa ning aja rumangsa iso. Yekep mendeka sapa sira. Metepana sapa sira ala bisati ing atase kajembaran sing diparingna Allah. Kuwi tetepana krana panjenku peparinge Gusti Allah. Tapi wa iya kalan wetya sapa sira. Wal kudu bisa to sertane ngrasa jembar. Lek ngrasa jembar aja. Tapi lek nglungguhi kajembaran piye? Nggih ta? Nek diparingi kajembaran tak lungguhi menurut tata kramane wong lungguh ning kajembaran. Tapi lek aku ngrasa jembar njur ngrasa dilepas gak ada beban, lek aku malah aja. Imbisat niku liar. Nggih, imbisat niku liar. Lek netepi kajembaran tetep ana. Tapi lek kowe menjembarkan diri sendiri, rumangsa jembar aja. Engko lek sampe ngono, jenenge kowe kok ngilangi tata krama. Jenenge piye iki? Wong niku senajan ditunggoni kiai entek. Kok ning jero atine niku dasare panjen wong luwek. Luwek niku imbisan ya. Ngelamak berubah, gak ada ikatan, gak ada batas-batas tata krama. Ini gue, itu bukan orang apa ya? Nungsan sembale, ini lah, banyak bedas, lu bedas ya, pangga jempalitan mah, banyak babi, pangga seneng golek panganan mawon. Nggih. Lah tapi bolo pancen gandeng terus. Menungso niki yo enek babine, yo enek ketheke. Nggih lho. Mulane nalika dijak golek kitab suci yo katut terus. Lah. Nek kita yo padha ndelok e. Kita ya waduh beloi ini kok gambaran lakon waduh jenisnya kelopo ajeng wah ini buatan kok kelopo tok mulus buatan ya ya enak tapase ya enak mandare ya enak garak garing ini kok gawan ya gawan mulanya ini kok dititoto ditoto terus. Ini senajan suasana kaya apa aja jadi tata krama kudu ditetepi. Enggak wah. Wangel. Lah mulane nalika suasana niku ada bantuan. Kok suasana niku kobet? Suasana niku napa? Terkekang. Lah kok ora dengar bantuan niku? Alhamdulillah, ketekku terkekang. Alhamdulillah, babiku terkekang. Alhamdulillah kenapa? Seneng. Tapi justru ada kok dibebas nih. Wah, masya Allah, angel. Namanya kalau duit terus. Orang pengen tuh apa-apa, angel. Lunga-lunga, nyekal duit agak. Ya. Nilai warung sih enak. Mana mesti pilih-pilih sih, kira-kira pelayannya ayu-ayu begini sih. Nyekal duit tak? Ini kalau duit, ini kok jenisnya albas tuh. Nah, coba sangunnya pas-pasan lu mau ngitar Surabaya kok yang sangu, saya ketemu nah, ini kok kita terminal ya ngombe sing pancuran ini kok terus terkekang dengan sendirinya, aku khawatir oke, bayarnya larang ini serah sih, jauh niku pun mesti lah otomatis wong niku lek dikobdu kali Allah ndak sopan. Sampeyan ora duwe duit mesti lulut teng omah. Nggih ta Bu nggih. Bapak-bapak lek gak nyekel duit lho lulut ning omah. Dikekno kopi gereng barang wis meneng ae. Coba Mas bar panen duit rada akeh lho penjalul Arnoko. Kopi sing enak lho Bu, anu kala-kala mbok anu masa arung kok ora penjalul. Ono mangan rada gak enak sithik. Sithik ngono imbuhe, metu. Nyekel duwe ah. niku namine imbisah. Nalika imbisah iki mlesat jenenge. Wong niku lek duwe rasa imbisah niku malah tak terkendali kelakuane. Kladuk wani kurang duga wong Jawa lek ngarani. Kladuk niku luwih wani niku kuwanenen mergo gak ada ikatan. Kurang niku ya kurang, duga niku tata krama. Wanine kebacut tata kramane ora duwe. Niku ya panggah mboten. Mboten munggah derajat kehambaane mboten. Mboten munggah. Mergo napa? Nafsune berperan ikut menilai kaya sistem penilaian wong kafir. Nalika wong kafir niku nampa peparing sing akeh niku muni ngene, Rabbi akraman. Yo, Gusti Allah saiki wis mulyakno aku. Iku lek aku ora dimulyakno ngene. Niku nalika bas to. Tapi bangsa Mas digawe marat mboten Rabbi ahanan. Gusti Allah saiki wis ngino aku. Nalika krasa ino, lah niku sudah lebih dekat ino hamba. Itu sak jenis, dadi gelis. Untuk kembali kepada kehambaan itu gelis. Wong niku lek tetap sembarang kan sing kowe pokoke ya Allah Gusti, lha niku tetep nggih. Wong niku ketotak-tatak ono galek dalan ono galek terus astagfirullah. Biasanya ora tau maca Quran malah maca Quran. Lha lha opo arep metu yo ora duwe duit. Malam minggu yo ora nyekel duit halah. Tengok-tengok ae ning omah. Timbang tengok-tengok yo kuwi sak nisik ra satu. Sujud-sujud salat. Wis tahajud. Sujud ngono. Nangis. Nangis ora kok nangis krana ternyu. Nangis nangis mergo anak elek sing ilang. Tapi ge mending padha-padha nangis sik nangis ning ngersane Gusti. Alah tiba-tiba nangis ning Gunung Kawi. Kepuapet gak oleh mbuan usaha macam-macam lah waktu mororono itu ada yang boleh inti kono sih kira-kira dodol tuyul dodol ketek dodol apa nah malah akhirnya kewale fungsi menungso sih sakjane dadi raja malah kewale menungso direh. Lha dipikir jane ki lucu ya. Wong no krana suasana niki suasana. Iso tuku TV mboten wae. Nek sampean pikir TV niku lak namung kotak peti ngoten wae. Peti uripe matine jane terserah sampean. Nggih. Matine TV uripe TV niku sakjane tergantung sampean. Lah kok wale? Kok malah turu melehe sampean tergantung TV. Niku lagi nilai kemanusiaan yang sebenarnya dia berkuasa untuk mematikan TV dan menghidupkan TV itu jadi hilang kekuatan sampai ya. Hilang dari mana? Kira-kira jamaah tahlil sing nerak tersanjung terus. Wis ora patek elek sing melok tahlilan. Mergo napa? Wacane mulak ngono to ae. Kok malah bocah sekolah bareng malah mboten takek. Napa? Mboten takek sinau. Niki mergo niku wae. Kuwale mesin TV niku sing jadwal menungsa, kuwale malah menungsa uripe terjadwal oleh TV. Nah, niki krana napa bastu? Nggih, krana imbisat lupa kepada aturan dan tata krama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, sing paling tepat ya panggah aturan-aturan niku di samping wonten aturan beban sing jenenge taklid sing kudu ditandani, yaitu aturan batasan tata krama sing kudu diugemi. Sing ditiru Rasulullah sallallahu alaihi kajilatinya di samping nguruhi tatanan taklif undang-undang sekaligus kangge Nabi niku ngurui tata krama. Mbayen tugasnya niku inama bu istu li utami mana karimal akhlak. Itulah nilai kemanusiaan. Nah, wong sing ahli makrifat paham iki. Krono paham mulane cita-cita, obsesi, angan-angan. Sing dadi pengantengan-pengantengnya artinya wong makrifat sami kali nalika nyuwun sing disuwun niku mboten nyuwun napa-napa, ya ora nyuwun kondu, ora nyuwun bastu, tapi sing disuwun netepi napa sing diridani Gusti Allah, netepi posisi leh dadi kawula. Dadi Nabi Ibrahim niku tata krama. Sedaya nabi-nabi niku tata nalika suatu saat ilang tata kramane langsung cara bocah sekolah diselentik karo Gusti Allah. Nabi Sulaiman niku cara tatanane wong biasa sampean biji Nabi Sulaiman niku nabi sing paling bastu. Nabi sing paling jembat. Niku terus tata kramane Nabi Sulaiman tok Allah mboten leren. Selalu wonten rasa takut nggih oleh kunata kraton ora bener. Nah, suatu ketika memang perkara Nabi Sulaiman iku kebilut karo anake raja sing kafir. Terus kerajaan iku ditaklukno kali Nabi Sulaiman. Lah anake raja niku dirabi kali Nabi Sulaiman. Padahal tetap kafir nyembah berhala. Menggoro-goro mboten tok mawon. Jenenge raja mboten lagi pantes ya. Lagi menggoro-goro mboten tok terus ali-ali dengan Nabi Sulaiman ya colong jin. Niku asal mulane lak krana. Mula sing kula panjenengan sedaya ya belajar ngati-ati kados sing didhawuhi niku wau, lek kowe diparingi kajembaran lungguhana sebagai kajembaran ning aja sampe lepas kontrol ilang tata krama. Monggo kita pungkasi kangge donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum.